Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini, melanjutkan membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah, masuk pada nomor yang ke Mas'alatan Sittun wal Hadiyatu Sittun, nomor 60 dan nomor 61. Pembahasan ini ada dua sekaligus. Yang pertama, iftra'ul kadibi 'ala Allah, membikin-bikin kebohongan atas nama Allah. Dan yang kedua, at-takdzibu bil haqq, mendustakan kebenaran. Yani tidak percaya dengan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita langsung masuk ke kitab yang ada pada kita. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hifdzahullahu ta'ala wa ra'ah, iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والتكذيب بالحق من طريقة أهل الجاهلية. Berbohong atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasul, yakni menyandarkan kepada Allah dan menyandarkan kepada Rasul sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan. Demikian juga dengan mendustakan dan tidak percaya yang disyariatkan. Itu adalah cara-cara ahlul jahiliyah. Itu adalah model-model ahlul jahiliyah. Misalnya, disebutkan contoh di sini. Mithlu ma qalu, seperti yang mereka ucapkan. Musyrikin jahiliyah, lama kanu yatufuna bil baitil uratan, tatkala mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian alias telanjang, itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Tidak ada satupun nas yang memerintahkan tentang hal itu. Tetapi mereka kaum jahiliyah berdusta, mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Kami dapati nenek moyang kami seperti ini, tawaf dengan telanjang, dan Allah pun memerintahkan kami tawaf dengan telanjang. Lihat wahai kaum muslimin, ini adalah kebohongan yang nyata. Di mana mereka mengatakan Allah memerintahkan kami begini. Padahal Allah tidak memerintahkan untuk melakukan hal itu. وَهَذَا مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ. Dan ini termasuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh yang sudah pernah terjadi di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Turunnya ayat ini kepada Nabi kita menegaskan dan memberitahukan kebohongannya jahiliyah. Itu apa? Mengatakan Allah yang memerintahkan untuk kami tawaf dalam keadaan telanjang. Padahal itu diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata wahai kaum muslimin, dosa yang satu ini itu bukan hanya berhenti pada kaum jahiliyah saja. Kaum kafirin dari kalangan ahlul kitab, Yahud dan Nasara, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah kita lewati, mereka membuat kerahiban, sebuah amalan yang tidak ada dalam Islam, dalam agama Nabi Musa dan Isa. Tidak ada. Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. وَرُهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Kerahiban yang mereka mengada-adakannya. Mereka membikinnya dengan sendirinya. Kami tidak pernah memerintahkan kerahiban itu. Yakni, mereka tidak mau menikah ketika menjadi rahib, pendeta atau pastor. Dikarenakan kata mereka menikah itu mengotori. Supaya jiwa ini selalu dalam keadaan suci, maka tidak menikah. Kerahiban itu tidak sama sekali bagian dari perintah Allah. Namun mereka menyandarkannya pada agama yang Allah turunkan. Ini kedustaan, kebohongan, di mana Allah tidak mensyariatkan, tetapi mereka mengatakan ini adalah syariat Allah. Hadirin yang kemuliakan, dosa ini akan ada di tengah-tengah umat Islam yang melakukannya. Sebagaimana dosa-dosa sebelum ini, Nabi kita secara umum menyebutkan latattabi'anna sunan man kana qablakum. Sungguh-sungguh akan ada di antara kalian orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaum sebelum kalian, yang Yahudi dan Nasar. Maknanya kaum muslimin, kebohongan yang dilakukan oleh mereka dulu akan ada di umat ini yang melakukan kebohongan itu. Mengatakan ini adalah perintah Allah. Padahal itu bukan perintah Allah. Ini ajarannya Rasul. Padahal itu bukan ajarannya Rasul. Tetapi mereka dalam rangka berbohong dan menipu umat Islam. Agar supaya amal perbuatan mereka yang mereka adakan itu diterima, maka mereka pun mengatakan ini adalah bagian dari syariat Allah. Ini adalah sunnah Rasul. Ini adalah kebaikan. Ini dan ini. Itu semuanya sama dengan zaman dahulu kala. Mereka berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya dalam wujud memasukkan sesuatu yang tidak ada syariatnya dalam Islam, dipaksakan untuk dimasukkan ke dalamnya. ini mereka. Di antara dalil yang menyebutkan tentang hal ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban." Dan siapakah orangnya yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Hadirin yang kemuliaan, berdusta atas nama seorang manusia, pimpinan sebuah perusahaan umpamanya, karyawannya berdusta atas nama pimpinan, membuat surat edaran palsu, kemudian dibumbui tanda tangan palsu atas nama direktur. Ini merugikan, membahayakan, penuh dengan tipuan. Zalim yang seperti ini. Berdusta atas nama presiden umpamanya. Ini zalim. Ini akan menyebabkan berbagai macam kemungkaran yang merugikan negara. Bagaimana lagi kalau kebohongan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini halal. Kata siapa? Allah yang menghalalkan. Padahal ketika diteliti, Allah justru mengharamkannya. Namun dia mengatakan itu halal. Akan timbul apa? Kezaliman yang besar. Umat akan memakan hal itu atau makanan tersebut yang dihalalkan olehnya atas nama Allah. Padahal itu hukumnya adalah haram. Ini mengerikan kaum muslimin. Ya. Atau seorang mengatakan, ini adalah perintah Allah. Siapa yang mengamalkannya maka akan mendapatkan ini dan itu. Ketika diteliti, itu tidak ada sama sekali dalilnya. Nabi kita tidak pernah mencontohi perbuatan itu. Allah tidak pernah menurunkan wahyu memberitakan melakukan hal itu. Karena ada kebohongan di situ atas nama Allah, maka orang-orang yang jahil, yang tidak tahu tentang ilmu, mengamalkannya dengan keyakinan itu adalah ibadah, ternyata kelak di akhirat itu tertolak, bahkan mendatangkan dosa sangat besar, melebihi daripada dosa-dosa besar. Yakni dosa bid'ah. Ratusan bahkan ribuan manusia terjerumus pada mengamalkan yang tidak disyariatkan akibat kebohongan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Dia mengatakan ini perintah Allah, padahal Allah berlepas diri darinya. Ini adalah kebaikan, amal saleh, padahal Nabi tidak pernah mencontohinya. Bahkan Nabi mengatakan, "Man 'amil 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Tetapi akibat kebohongan itu menyebabkan banyak pihak yang terjerumus pada bid'ah dalam keadaan menyangka itu adalah baik. Menyangka itu adalah ibadah, amal saleh yang diharapkan pahalanya. Ternyata itu bid'ah. Sesuatu yang haram. Bukan ibadah. Tetapi bahkan itu penyimpangan. Semakin mereka semangat dalam melakukan yang bid'ah, bukan semakin takarub kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wa masdada sahibu bid'atin illa ijtada min Allah bu'da. Tidaklah ahlul bid'ah itu semakin bersemangat dalam beramal kecuali mereka akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka menyangka sedang bertaqarrub kepada Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan amalan yang besar sekian kali, sekian kali, sekian kali, akan dapat ini dan dapat itu. Ternyata ditipu oleh mereka para penipu-penipu itu. Betul memang firman Allah Azza wa Jal, siapa orangnya yang lebih zalim melebihi orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaqulun 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berbicara dengan ungkapan-ungkapan kedustaan. Wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tahu itu adalah sebuah kedustaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kami jelaskan di sini, tidak ada di dalam satupun ayat ataupun satupun hadis yang menyebutkan tentang kepastian akan terjadinya kiamat. Tidak ada. Bahkan Nabi kita ditanya oleh Malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat itu, wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Maka Nabi kita mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi kita tidaklah lebih tahu, yakni tidak tahu. Sebagaimana pula yang bertanya kepada beliau, Malaikat Jibril, memimpin para malaikat juga tidak tahu. Sama-sama Nabi Muhammad SAW, imam para nabi, imam para rasul, tidak tahu kapan terjadi kiamat. Malaikat Jibril, amirul malaikah, juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ternyata, wahai kaum muslimin, banyak orang yang meramalkan terjadinya kiamat, yang mereka menisbatkan ramalan itu dengan agama ini, seakan-akan apa yang dia sebutkan itu berdasarkan dalil dan sangat meyakinkan tahun sekian akan terjadi kiamat. Seandainya engkau hanya menduga, meramal, atau memprediksi, atau tanpa engkau membawa urusan agama, itu pun sebuah kebohongan. Sudah kita lewati tanggal 9, jam 9, tanggal 9, tahun bulan 9, tahun 99. Sudah lewat belum? Sudah. Tanggal 12, sampai angka 12 semuanya, sudah lewat. Mau angka berapa lagi, wahai kaum muslimin? Sehingga tidak ada satupun yang tahu entah berapa tahun lagi kiamat itu terjadi. Adapun asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu, tidak ada penyebutan tanda kiamat ini sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun dengan pasti. Tidak ada, kaum muslimin. Sehingga kita meyakini kiamat ada, Namun kita tidaklah berani mengatakan akan terjadi sekian tahun lagi, masa ini dan masa itu. Semuanya dikembalikan kepada nas yang ada penyebutannya, itu yang kita sebutkan. Yang tidak ada, maka jangan berani-berani menyebutkannya. Apalagi atas nama syariat. Itu adalah sebuah kebohongan yang besar. Di mana Allah Azza wa Jal tidak pernah menyebutkan kapannya terjadinya itu. Di tahun berapa. Tidak ada satupun yang tahu. Hadirin yang dimuliakan. Terjadinya kiamat. Di saat tidak ada lagi orang yang beriman. Orang yang beriman semuanya sudah mati. Dengan adanya angin yang wangi. Yang lembut. Mati semuanya. Kapan itu? Tidak ada yang tahu. Setelah kejadian itu sampai kiamat besar berapa lama? Tidak ada yang tahu. Nas yang menyebutkan. La takum sah. Hatta liyuqal ala wajil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat. Sampai pada masa di muka bumi ini tidak lagi tersebut kalimat Allah. Untuk melupakan lafaz Allah di generasi kaum muslimin sedunia itu butuh waktu yang panjang. Sampai-sampai di muka bumi ini tidak satupun orang mengerti lafaz Allah. Tidak ada lagi di muka bumi ini terucap kalimat Allah. Kira-kira makan waktu berapa? Setahun Bapak? Orang semua lupa? 5-10 tahun? Tidak, wahai kaum muslimin. Tidak bisa dipastikan. Wallahu alam. Hadirin kami lakukan. Termasuk dalam hal ini adalah mereka-mereka yang tidak mengimani ayat-ayat Al-Quran. Allah sebutkan mereka adalah para pendusta. Sebutkan dalam surat An-Nahl. Ayat yang ke-105. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang yaftaril kadhiba. Apa maknanya yaftaril kadhiba? Mengada-adakan kebohongan atas nama agama, kebohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah sehingga mereka berdusta atas nama Allah. Wa'alaikumul kadhibun. Dan mereka itu adalah para pendusta-pendusta. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlul bid'ah itu disebut mereka sebagai kadzabun. Para pendusta. Dikarenakan mereka berdusta atas nama agama. Dengan membuat aliran-aliran, amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalam Islam. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam. Betapa banyak orang-orang yang seperti itu yang kaum muslimin. Misal seperti keyakinan Allah ada di mana-mana. Ini bukan keyakinan dari Islam. Islam itu menyebutkan dalam Al-Quran Allah sendiri. Yang memberitahukan tentang zatnya. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah ya ma'ar-Rahman. Beristiwa di atas ars. Berada di atas ars. Allah sendiri yang menyebutkan itu. Ternyata ada pihak-pihak yang mengatakan. Allah ada di mana-mana. Kemudian hal ini dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mengerikan ekonomi muslimin. kebohongan dalam pria akidah bisa sampai tingkatan kekufuran. Di zaman sekarang ini, kesyirikan dipoles sedemikian rupa dengan berbagai macam ibadah. Juga dalam rangka kebohongan, seakan-akan itu bukan syirik. Misal seperti jimat. Jimat itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan ilmu-ilmu pelet dan yang sejenisnya, itu semuanya adalah syirik. Dikarenakan tidak akan ada mantra-mantra, jimat-jimat, ilmu-ilmu pelet, kecuali dengan bantuan dari bangsa jin. Itu syirik. Di zaman sekarang ini ada jimat yang islami. Apa tandanya? Nek luyuh diuculi. Ah, jangan tak jimatnya dikewanguyuh. Ini jimat islami katanya. Jimat mengenal toharoh waikom muslimin. Diwanti-wanti betul. Kalau kencing copot, jangan lupa bok nanti ngabar. Ngabar kayak panganan bayi, Pak. Hadirin yang dimuliakan, ini kadib. Seakan-akan itu adalah islami. Terdiri dari sekian banyak huruf-huruf hijaiyah. Seakan-akan itu adalah jimat Arab. Punek lisana hijaiyah, Pak. Huruf Arabnya dicokli betul-betul. Ini jimat dari Timur Tengah. Padahal gawainnya dukun, Pak. Dan huruf-huruf hijaiyah itu terbalik. Itu tolasim. Rajah bahasa kitanya. Dan kadangkala itu adalah ayat Al-Quran yang diputus-putus hurufnya. Kemudian dipindah-pindah dari letaknya sehingga tidak bisa dibaca. Padahal itu aslinya adalah ayat Al-Quran. Seakan-akan itu adalah islami. Padahal itu adalah syirik. Dukun. Penggambaran dukun. Yang kita kenal dulu ketika kita kecil. Dukun itu adalah orang yang pakai hitam iket-iketan. Di depannya ada bako apa menyan ya? Loronen dia apa pak? Menggunung menyannya. Bau kemenyan. Menyengat. Ini dukun. Kalau sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi. Kecuali memang betul-betul. Na'udzubillah min dalik. Kuhan. Sekarang ini kaum muslimin. Dukun. Tetapi penuh dengan kebohongan. Seakan-akan dia islami. Pedukun haram. Tapi nek meng pinter. Pinter agama kata mereka juga pak. Karena apa? Tirakat sholat, tirakat puasa. Puasa mati geni. Ngerti puasa mati geni pak? Ya. Puasa 3 hari. Ngebleng. Itu semuanya seakan-akan adalah islami. Itu kebohongan oleh kaum muslimin. Kebohongan atas nama agama. Seakan-akan itu adalah bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah kesyirikan. Belum lagi yang bid'ah-bid'ah. Di mana Nabi tidak pernah mengamalkannya. Tapi mereka mengatasnamakan ini dalam rangka cinta Rasul. Yang namanya cinta Rasul itu adalah ibadah. Maka yang kita lakukan ini walaupun Rasulullah tidak melakukannya. Tapi ini bagian dari ibadah karena kita cinta Rasul. Kebohongan. Al-kadzib. Maka mereka adalah wa ulaika humul kadzibun. Mereka adalah para pendusta-pendusta besar. Yang menjadi korban bukan perkara duniawiyah. Tetapi yang menjadi korban perkara diniyah. Kalau penipu dalam perdagangan, itu urusannya gampang, Pak. Ditipu berapa? 1 juta. Nah, 1 juta. Besok insya Allah akan dapat lagi. Ditipu berapa? 100 juta. Oh, lumayan. Tapi itu masih uang. Tapi kalau yang ditipu urusan agamanya, yang ditipu urusan ibadahnya, orang melakukannya dalam keadaan menyangka telah berbuat baik, padahal dia telah melakukan sesuatu yang sesat. Kasihan sekali. Allah yang menyebutkan itu dalam Al-Quran. Qul hal nabbiukum bil asharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang sesat ketika di dunia namun mereka menyangka berbuat perbuatan yang baik. Kasihan. Kenapa demikian mereka? Karena tertipu oleh para pendusta, pembohong yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Wahum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah kedustaan. Yang terakhir, kaum muslimin, sudah 8:30, kurang sedikit. Kita bacakan pada surat An-Nahl ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halalun وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Janganlah kalian mengatakan kata-kata yang bohong dengan lisan-lisan kalian. Mengatakan ini halal, ini haram, dalam rangka engkau berdusta atas nama Allah. Jangan. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan, yang berbohong atas nama Allah, mereka tidak akan bahagia. Hati-hati. Hukum halal haram itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan manusia. Sangat hati-hati mengatakan ini halal. Sangat hati-hati untuk mengatakan ini haram. Pelajari terlebih dahulu dengan mendetail, baru engkau katakan ini haram dengan dalil ayat ataupun hadis. Ada orang yang menghalalkan anjing. Sate apa, kalau di beberapa tempat, sate guguk apa? Sate segawon. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hujjah mereka yang menghalalkan anjing adalah karena Allah tidak menyebutkan anjing dalam Al-Quran. Yang Allah haramkan innama harrama rabbil khaysa ma dhahar minha, atau yang Allah haramkan al-maytata wad-dama wal-lahma al-khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Yang Allah haramkan adalah bangkai, darah babi dan yang disembelih untuk selain Allah. Anjing tidak termasuk, karena itu hukumnya halal. Mereka ini tidak melihat hadis Nabi alaihi salatu wasalam, karena memang mereka mengingkari sunnah. Walaupun tidak berani total, tapi mereka mengingkari sunnah. Mereka mengatasnamakan diri mereka Qur'ani. Kami adalah orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran tanpa sunnah. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang najisnya anjing itu sebagai dalil yang sangat qat'i, pasti haramnya hal tersebut. Sesuatu yang najis itu hukumnya pasti haram. Tetapi tidaklah semua yang haram itu pasti najis. Khamar haram dimakan. Tetapi khamar, dalam hal ini kita lebih umumkan alkohol, katakanlah. Alkohol. Ya. Yang itu juga memiliki zat yang memabukkan. Tetapi alkohol bisa digunakan untuk membersihkan luka. Seandainya itu najis, maka tidak boleh disentuh sama sekali. Haram, tapi tidak mesti najis. Tetapi kalau najis, itu sudah pasti haram. Disentuh saja tidak boleh karena najis. Bagaimana mungkin dimasukkan ke dalam perut? Oh, itu kan najisnya di moncongnya saja yang ada air liur. Nek moncong itu sih prak. Wah, dagingnya halal. Karepmu nih kubahak. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Itu kedustaan atas nama agama. Hati-hati, jangan sembarangan menghalalkan atau mengharamkan sampai engkau mengerti ilmu dengan pasti. Karena itu adalah bagian dari dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bab ini belum selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan di hari Rabu yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.